فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kita berbagai kurma dan nikmatnya, jadikan kita hamba-hamba yang beriman, yang memberikan kita hamba-hamba yang kita kepada sunnahnya insya Allah. Dan pada malam ini Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi memberikan kita satu nikmat, memudahkan kita untuk hadir bersama-sama pada malam ini untuk kita membaca hadis-hadis di dalam kitab Sahih Muslim. Karena Allah Taala yang merupakan salah satu sebuah kitab yang sahih, yakni kitab kedua yang paling sahih selepas kitab Sahih Al-Bukhari dan sebelum itu Kitabullah Taala. Dan kita dapati bahawa kita telah membaca hadis-hadis berkenaan dengan perkara-perkara yang akan berlaku di hari kiamat kelak, yang dikhabarkan kepada kita oleh Al-Ma'sum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan riwayat-riwayat yang sahih. Dan akhir yang kita baca adalah hadis berkenaan dengan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga daripada para malaikat, kemudian syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada malam ini kita insya-Allah cuba melengkapkan syarahan kita yang lalu, di mana kita dapati hadis yang di dalam bab ma'rifatu suratul ru'yah, yang ini riwayat yang terakhir, mengetahui jalan-jalannya atau bagaimananya melihat Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan taq ataupun tingkapan betis. Kita bincangkan sekarang ini dengan panjang lebar bahawa yang ringkasnya adalah hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan dia sebenarnya adalah tafsiran kepada ayat Al-Quran di dalam surah Al-Qalam, Nun Al-Qalam, di mana Allah SWT berfirman, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum zillah waqad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Yang maksudnya, pada hari itu maka akan ditingkapkan betis, maka diperintahkan mereka untuk sujud, mereka tidak mampu melakukannya. Khashi'atan absaruhum, wajah-wajah mereka khusyuk, tarhaquhum zillah, dan kehinaan meliputi mereka. Sedangkan pada dahulu mereka diperintahkan untuk sujud dan mereka salimun, mereka mampu, mereka sejahtera. Jadi hari kiamat mereka tidak dapat sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Balasan terhadap perbuatan mereka enggan sujud, yakni solat pada Allah Subhanahu wa taala di dunia. Jadi dalam hadis di dalam Sahih Muslim pula mengatakan bahawa pada hari kiamat, apabila bermulanya Al-Hisab, yakni kita tahu bahawa manusia semua apabila dibangkitkan daripada kubur-kubur mereka, mereka akan dikumpulkan di mana? Di padang Al-Mahsyar. Dan mereka akan berkumpul mengikut nabi-nabi mereka, imam-imam mereka, setiap nabi dengan umatnya. Dan kemudian mereka tunggu satu penantian yang amat lama sekali. Dan terdapat di dalam hadis-hadis yang lain yang sahih, sehinggakan mereka berpeluh kerana matahari ketika itu dekat sahaja dengan manusia, dan dikatakan satu mil sahaja daripada kepala manusia. Jadi mereka berpeluh, ada yang sampai ke buku lali, ada yang sampai ke lutut, ada yang sampai ke pinggang, dan juga sampai ke leher. Dan apabila itu telah berlaku, maka di dalam hadis-hadis itu mengatakan bahawa mereka datang jumpa dengan para anbiya, bermula daripada Nabi Adam AS. Untuk apa? Untuk berdoa kepada Allah SWT, meminta kepada Allah SWT untuk memulakan hisab. Baru nak mulakan hisab, mereka dah tak tahan lah. Jadi mereka jumpa dengan Nabi Adam AS, tapi Nabi Adam AS menolak. Dan dia memberikan alasannya, kemudian dia menunjukkan supaya pergilah meminta kepada Nabi Nuh AS. Mereka pergi jumpa Nabi Nuh AS, tapi beliau juga menolak. Lastulah, kata beliau, satu dia menyuruh kepada mereka untuk berjumpa kepada Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS juga telah menolak, sampai pada Nabi Musa, sampai kepada Nabi Isa, sampailah mereka ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdapat dalam riwayat tersebut mengatakan nabi-nabi ini iaitu para ulul azmi daripada rasul-rasul. Jadi apabila mereka datang jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda ana laha, akulah akan melakukannya, akulah akan melakukannya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdoa bersujud di hadapan Allah Subhanahu taala. Dan diilhamkan ketika itu nama-nama pujian-pujian untuk Allah SWT yang belum diilhamkan ketika beliau ada di dunia. Ya, itu juga dalil bagi ulama yang mengatakan bahawa nama-nama Allah SWT bukan khas 99 nama saja, ataupun apa yang ada dalam Al-Quran saja, ataupun apa yang dalam hadis saja. Bahkan di sana ada nama-nama Allah SWT yang disunyikan ilmunya daripada kita semuanya, yang khas ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kemudian Nabi SAW diizinkan untuk mengangkat kepalanya dan diizinkan untuk memberi syafaat. Dan kita dapati bahawa syafaat itu bukan untuk mengeluarkan orang daripada neraka sebenarnya, tetapi adalah untuk memulakan Al-Hisab. Jadi hadis yang kita baca dalam minggu lepas mengatakan bahawa maka tinggallah ketika itu, diserukan kepada orang ramai, hendaklah setiap umat mengikut apa yang dia dahulu sembah ketika dia di dunia. Jadi yang sembah patung akan mengikut patung-patung mereka, yang menyembah bulan, matahari akan mengikut bulan dan matahari, dan seterusnya mereka ikut apa yang mereka sembah ketika mereka di dunia. Yang tinggal akhirnya hanyalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman beserta beberapa saki-baki ahlul kitab, beserta saki-baki ahlul kitab. Lalu ditanyakan kepada ahlul kitab, apakah yang kamu sembah, yakni orang-orang Yahudi. Mereka katakan, kami dulu menyembah Uzair, anak Allah. Jadi dikatakan kepada mereka, kamu bohong, Allah tidak mempunyai anak ataupun isteri. Lalu diperintahkan mereka masuk ke dalam neraka, dicampakkan. Begitu juga yang berlaku kepada orang-orang Nasrani, orang Kristian. Apakah yang kamu sembah? Mereka katakan, kami dahulu menyembah Isa, anak Allah. Bohong, Allah tidak mempunyai anak ataupun isteri. Maka dicampakkan mereka dalam neraka. Jadi yang tinggal siapa? Orang-orang Islam berserta orang-orang munafik dari kalangan orang-orang Islam. Jadi telah disaring, satu demi satu disaring, tinggallah orang yang Islam. Dan dalam orang Islam ketika itu ada yang betul-betul Islam, ada yang pura-pura Islam, iaitu orang-orang munafik. Mereka bersama-sama dengan orang Islam. Jadi perlu satu saringan lagi. Maka Allah SWT pun menguji mereka dengan satu ujian. Apa dia? Diperintahkan untuk sujud. Sebelum diperintahkan untuk sujud, Allah kata, mereka mengatakan bahawa mereka akan kenal Tuhan mereka apabila dia datang. Ada tandanya. Kerana sebelum itu mereka mengingkari bahawa yang berkata dengan mereka itu adalah Allah. Jadi Allah SWT pun berkata betul ada tandanya. Ada. Jadi Allah SWT pun menyingkapkan betis dan memerintahkan mereka untuk sujud. Jadi semua yang beriman betul-betul ketika di dunia dahulu sujud, kerana mereka memang pernah sujud. Tetapi orang-orang munafik yang dahulunya sujud ataupun tak sujud langsung, tapi kita katakan yang benarnya mereka dahulu pun sujud, tetapi sujud mereka di dunia ini bukan secara rela hati, bukan secara menyerah diri sebagai orang Islam. Tetapi sujud mereka ketika di dunia dahulu adalah istiqa'an. Istiqa'an maknanya untuk mengelakkan daripada apa? Daripada azab ataupun daripada dibunuh kerana bukan orang Islam. Dan mereka sebenarnya masuk Islam secara benci dan secara pura-pura saja. Jadi bila hari kiamat mereka tak dapat sujud. Mereka tak dapat sujud. Allah jadikan tulang belakang mereka itu jadikan satu tabaqa, jadi satu, jadi mereka tak dapat bergerak. Setiap kali mereka nak sujud, mereka terbalik atas badan belakang mereka. Kerana dah jadi keras. Apabila itu berlaku, kita tahu bahawa yang tinggal hanyalah orang-orang yang benar-benar Islam. Jadi itu saringannya. Yang terakhir nanti kita lihat, belum terakhir lagi. Apabila dah tinggal orang Islam ini, dikatakan ikutlah apa yang kamu sembah, maka zahir dalam hadis itu disuruh ikut Allah. Okay? Nanti kita akan baca dalam ayat lain ikut tu maknanya apa. Rupa-rupanya Allah SWT membentangkan al-jisir ataupun sirat, iaitu jembatan. Jadi mereka diperintahkan untuk menyeberangi jembatan tersebut. Dan disifatkan dalam hadis bagaimana jembatannya, ada salali, ada cangkuk-cangkuk, dan ada juga hasad, ada duri-duri dan sebagainya yang menyambar orang daripada atas. Kemudian diterangkan juga bahawa sirat itu ada dua karakteristiknya. Dia mempunyai dua sifat. Apa dia? Dia lebih tajam ataupun dia lebih halus daripada sehelai rambut. Adafu minas sya'rah wa ahaddu minas sayf, dan dia lebih tajam daripada pedang. Boleh tengok tak dengan mikroskop agaknya baru boleh tengok. Halus betul eh? Lepas tu diperintahkan untuk seberang. Bawahnya adalah api neraka. Jadi jembatan itu di atas perutnya neraka. Jadi kemudian Allah dalam hadis mengatakan mereka akan melalui atau menyeberangi jembatan tersebut yang ada atas neraka itu ala qadri a'malihim, menurut kadar amalan-amalan mereka. Kalau amalan-amalan mereka bagus, amal-amal yang soleh semuanya, mereka akan menyeberangi jembatan tersebut dengan amat mudah sekali. Seperti angin mursalah, angin yang bertiup kencang, ataupun seperti orang yang menunggang kuda dan sebagainya. Tapi ada juga yang susah nak jalan. Dan kenapa ini semuanya berlaku? Kerana amalan mereka. Dan bagaimana amalan itu berkesan kepadanya? Di dalam hadis lain mengatakan bahawa amalan itu akan menjadi seperti apa? Cahaya untuk mereka. Seperti cahaya. Jadi orang-orang yang banyak amalannya, cahayanya pada hari kiamat nurun baina aydihim wa bi aymanihim, terang. Jadi mereka jalan tenang. Ada yang amalan dia kurang daripada itu, jalan dia pun perlahan sikit. Ada yang amat sedikit. Seperti apa? Seperti yang ada dekat ibu jari kakinya saja. Macam mana nak jalan kalau tak flat awak seperti kat ibu jari kaki, mana boleh nampak ke depan? Jadi jalan perjalanannya lambat sampai merangkak-rangkak. Dan yang ada lagi buruk lagi, kadang-kadang nyala, kadang-kadang mati padam. Ada yang sampai jatuh, diri balik, bangun balik. Itu semua diriwayatkan dalam hadis-hadis yang berlainan, tak ada dalam sini. Jadi ada yang tak dapat seberang pun. Jadi mereka jatuh ataupun kena sangkut dengan cangkuk dan dicampakkan ke dalam api neraka kelam. Ini semua benar. Sekarang kita tak nampak. Tetapi hari kiamat ini akan berlaku. Kita sekarang wajib kita beriman. Beriman maknanya apa? Percaya, membenarkan. Tapi itu tak cukup. Sebab kalau hanya percaya, membenarkan saja, tapi dia tidak memberi apa-apa kesan dalam amalan kita, itu pun tak guna. Jadi kita kena tahu bahawa itu akan berlaku. Jadi amalan kita ni macam mana? Boleh tak kita serangi as-sirat itu? Bukan as-sirat tu kita boleh lepas pasal kita banyak baca Al-Fatihah, banyak baca innas siratal mustaqim. Nak buka majlis baca Al-Fatihah, tutup majlis baca Al-Fatihah, nak baca doa baca Al-Fatihah, nak tutup doa baca Al-Fatihah, itu pun tak cukup. Bahkan itu kadang-kadang tanpa alasan ataupun sebab untuk kita tak dapat apa yang kita nak, kerana tak ikut syariat ataupun ajaran ibadat Rasulullah SAW. Yang penting adalah bagaimana kita punya amalan yang haram kita tinggalkan pertama sekali, kemudian diperintah yang wajib kita kerjakan. Baik. Jadi apabila yang dah lepas itu, maka akan masuk ke dalam syurga. Adapun orang-orang yang jatuh kat dalam tu, mereka akan diazab di dalam api neraka itu mengikut amalan mereka, dari sudut keras ataupun beratnya azabnya, dan juga daripada sudut zaman ataupun masa azabnya. Jadi tak semua yang masuk dalam neraka tu akan dibakar semuanya sekali. Ada yang kena bakar mungkin kat kaki dia saja, mungkin kat atas sikit, mungkin tempat kat pinggang saja. Tak semestinya bila masuk neraka dia akan diazab macam ahli neraka lain, sebab dia adalah orang-orang Islam. Yang penting akhirnya mereka akan dikeluarkan. Kemudian sebelum kita teruskan tentang hadis itu, suka saya berkongsi tentang pendapat orang-orang Islam berkenaan dengan nokta tadi di dalam hadis, iaitu berkenaan dengan as-sirat, iaitu jembatan yang akan dilalui itu. Jadi ada tak orang Islam yang tak beriman dengan as-sirat? Ada tak? Jawabnya tak ada. Semua beriman dengan as-sirat. Banyak sirat ada tak? Ada. Semua akan cakap ada. Sebab dia terlampau kata orang tu jelas sangat dalilnya, sehingga tak ada orang yang akan tolak tentang as-sirat tu wujud pada hari kiamat kelak. Cuma apakah yang mereka imani tentang as-sirat itu? Jadi ada dua keadaan. Ada golongan orang Islam yang beriman kepada as-sirat sebagai satu perkara yang kita tak nampak daripada galangan al-ghaib, tapi dia betul-betul ada. Betul-betul ada sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW, dengan apa-apa yang disifatkan secara terperinci oleh al-hadis. Jadi itu pendapat pertama, yakni hakikatnya sama macam apa yang dikhabarkan. Ada pula golongan orang Islam yang kata sirat tu ada, tetapi sirat itu bukan hakikat, tetapi dia hanyalah maknanya saja majaz. Dia majaz. Dia bukan betul-betul ada seperti yang dikhabarkan. Ada tapi dia bukan betul-betul akan ada macam mana dikhabarkan. Jadi yang ini disebutkan oleh orang-orang Islam tetapi daripada golongan Al-Mu'tazilah. Mu'tazilah Islam tu bukan? Islam tu bukan? Islam. Dia bukan kafir lagi ya. Macam itu punya dahsyat pun masih orang Islam. Dia bukan senang lah keluarkan orang daripada Islam. Yang ini bukan senang kita nak hukumkan orang tu keluar daripada Islam. Dia salah. Jadi berkata imam mereka, salah seorang daripada imam mereka, iaitu Al-Qadi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili. Dia Al-Qadi. Zaman dahulu kalau jadi Qadi bukan sembarangan. Maknanya dia ilmu alim, dia hebat. Jadi orang ini, begitu juga dengan kebanyakan orang yang ikutnya, berkata dia majaz saja. Yang ini dia bukan betul-betul ada, bukan betul-betul sebagai dia khabarkan. Kerana kalau ikut sifat yang ada dalam khabar, dalam hadis, tak mungkin manusia boleh menyeberanginya. La yumkin uzuruhu. Tak boleh ikut. Kalau dia lebih halus daripada satu helai rambut, satu helai rambut awak tak boleh cross. Apa lagi halus daripada itu? Kalau dia lagi tajam daripada pedang, kalau pedang kita tak boleh cross atas pedang, kita akan luka darah-darah. Apa lagi tajam daripada itu, macam mana nak seberang? Jadi dia sebenarnya, jadi betul ada, tapi itu sebenarnya ada takwilnya, ada maknanya. Kemudian kalau dia betul-betul sebagaimana yang ada, yang dalam khabar tadi, dengan dua sifat tadi, maka kalau boleh kita seberangi pun, dia adalah satu azab. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang soleh. Kerana semua orang mesti seberangi. Seberangi apa? As-Sirat tu tak kira dia siapa, mestilah seberang. Termasuk kat situ nabi-nabi, termasuk kat situ orang-orang soleh, orang-orang yang beriman. Kalau dia kena lalui jembatan yang halus dan tajam itu, maka itu adalah satu azab kepada mereka. Dan takkanlah pada hari kiamat mereka diazab. Jadi itu pakai, itulah hujahnya Mu'tazilah antaranya. Kemudian apa maknanya sirat kata mereka? Sirat tu ada tak hari kiamat? Ada, tapi maknanya adalah jalan. Jadi jalan ni ada dua, sirat ni ada dua sirat. Satu jalan ke syurga, lain satu jalan ke neraka. Jadi yang disebut dalam khabar tu nanti, bila dibentangkan jalan tu, sebenarnya jalan ke syurga ataupun jalan ke neraka. Habis itu eh. Itu takwilnya. Memakai ayat Quran pula. Dan Quran pun sama, sayahdihim wa yuslihu balahum. Kami akan menunjukkan mereka, kami berikan petunjuk pada mereka, dan kami akan mengislahkan, memperbaiki keadaan mereka. Dalam surah Muhammad, allazina qutilu fi sabilillahi falan yudilla a'malahum. Orang-orang yang dibunuh, terbunuh di dalam jalan Allah, mati syahid ni, Allah kata apa? Falan yudilla a'malahum. Amalan-amalan mereka tu tidak akan batil, tidak akan sia-sia. Bahkan kata Allah, sayahdihim, Allah akan tunjukkan mereka dan Allah akan betulkan keadaan mereka. Kalau orang kata sayahdihim, apa tafsir sayahdihim? Kami akan berikan mereka petunjuk. Ini dah mati fisabilillah. Adakah maknanya beri petunjuk taufik dan hidayat? Boleh tafsirkan macam itu? Dah tak boleh kan? Maknanya apa? Kalau orang Mu'tazilah kata itulah dia, dia akan ditunjukkan jalan ke syurga. Keadaan dia nak jalan ke syurga tu mudah. Nampak macam bagus. Kemudian tarikun nar, lagi satu jalan, sirat lagi satu tu adalah jalan ke neraka. Sebagaimana dalam firman Allah SWT, fahduhum ila siratil jahim waqifuhum innahum mas'ulun. Fahduhum ila siratil jahim, tunjukkanlah mereka yang orang-orang kafir ni jalan ke al-jahim, negara neraka jahim, api neraka. Jadi itulah, hanya jalan saja menuju ke neraka celak. Tak adalah lagi halus daripada rambut ataupun lagi tajam daripada pedang. Ataupun kata mereka, makna sirat itu adalah jalan-jalan ataupun petunjuk-petunjuk yang terang. Jadi mereka akan pada hari kiamat tu, sirat tu apa maknanya? Jalan-jalan yang terang yang mereka akan ditanya. Apa tu maksudnya? Maksudnya mereka akan ditanya, diuji ataupun disoal tentang amalan-amalan yang mereka telah lakukan di dunia. Jadi apabila ditanya tu mereka tak boleh jawab, mereka tak boleh jawab, itulah jalan yang ini hujahnya untuk mereka dihantarkan ke api neraka. Kalau boleh jawab, itulah hujahnya, jalannya untuk mereka ke syurga. Bagus kan? Yang penting, apa pun orang nak buat kat sini, apa dia? Nak hilangkan ataupun nak sisihkan makna yang asal dalam as-sirat, dalam khabar, dalam hadis itu daripada yang asal ini, yang hakikat, yang zahirnya. Siapakah antara mereka yang menafikan ataupun mengingkari tentang sifat sirat ini lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang? Antaranya adalah Al-Imam Al-Farafi. Al-Imam, Masya Allah, dia salah seorang daripada ulama Maliki, Malikiyah. Dia hebat, dia mempunyai kitab yang menunjukkan kehebatan ilmunya adalah Kitabul Furuq. Kitab yang amat masyhur, kitab yang besar berjilid-jilid tentang furuq, yakni perbezaan. Perbezaan-perbezaan apa? Perbezaan-perbezaan antara ini dengan itu. Jadi dalam kaedah-kaedah apa ni, syariat ni, okey, ada yang, kenapa dijadikan kaedah? Jadi semua yang serupa masuk dalam satu kaedah. Inama al-umur bimaqasidiha, contohnya kaedah ini. Perkara-perkara itu menurut niatnya. Jadi macam-macam masuk kat dalam situ. Nanti dia terangkan apa yang exception. Beza antara ni dengan yang ini, dia begini. Antara ni dengan ni, dia begini. Ataupun tentang kaedah-kaedah lain, ataupun tentang hukum-hukum. Apa perbezaan antara hamba dengan orang yang merdeka? Apa perbezaan-perbezaan antara seorang antara lelaki, hukum-hukum lelaki dengan hukum-hukum wanita dan sebagainya lah. Jadi kitab dia besar, kuruk. Sampai orang kena tertib balik. Jadi kitab pula lagi satu nak tertibkan balik kuruk tu, Masya Allah. Hebat. Nak ikutkan kitab tu lebih hebat daripada kitab Imam Suyuti Al-Ashbah Al-Nawawi. Sebab kitab tu besar. Dan dia juga pengarang kitab Az-Zakhirah, kitab madlam fikih dalam madhab, memiliki kitab besar juga. Kalau awak nak bayangkan macam mana dia punya kitab tu, macam kitab majmu' Imam Nawawi untuk madhab Syafi'i, besar. Sehebat. Tapi dalam bab akidah, Allahu Akbar, kita tak boleh terima tentang khabar-khabar berkenaan dengan Al-Sirat. Dan beliau ini berguru, dia orang mazhab apa tadi? Maliki. Dia berguru tapi bukan dengan mazhab Maliki. Dia berguru dengan seorang mazhab Syafi'i. Dan dia seorang yang masyhur, imam dalam mazhab Syafi'i. Nama beliau Al-Iz Ibn Abdissalam. Ulama masyhur, digelar sebagai Sultan Ulama. Sultan Ulama maknanya kalau ulama-ulama ni ada rakyat jelata, ada sultan, dia sultan. Kalau berdiri ramai-ramai, dia sultan, dia pemerintah. Sebab dia hebat, dia tak takut walaupun dengan sultan. Pada zamannya sultan dengar cakap dia, dia boleh gertak sultan, dia bawa ke rakyat jelata keluar dari negeri, sultan tak boleh buat apa-apa. Pernah berlaku. Jadi itu Al-Iz bin Abdissalam juga seorang ulama yang besar. Dia juga ada satu kitab yang berkenaan dengan Kawaidun, buku Kawaid juga, ya, buku Kawaid. Dan semuanya berkitar terhadap kaedah maslahat dan mafsadah. Dia juga yang membincangkan tentang hukumnya bid'ah itu ada sampai 5 jenis bid'ah. Bukan bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah je. Dia ada bid'ah wajibah, bid'ah sunnah, bid'ah mustahabah, bid'ah makruhah. Bid'ah berlagi, ada 5 lah, yang 5 hukum tu. Wajib, sunat, haram, makruh dan bid'ah mubahah, semua ada. Dan mereka ni sebenarnya hidup dalam zaman keemasan Islam sebenarnya. Kerana bila dah puas cakap pasal apa ni, fikir-fikir-fikir, diorang mula masuk dalam bab kawain. Zaman tu lah keluar ni Imam Syatibi daripada negeri Spanyol, kitabnya Muwafaqat. Yang penting, beliau ini juga Aziz bin Abdul Salam juga berkata bahawa tidaklah apa ni sirat itu sebagaimana yang dikhabarkan dalam hadis. Ini yang masalah. Hadis sahih pun kena tolak juga sepaksa. Pasal pada mereka mustahil nak seberang. Kalau seberang di azab ni macam azab, mana boleh azab dan sebagainya. Jadi mereka mentakwilkan bahawa berkenaan dengan khabar-khabar dalam hadis kan kita baca ada yang jalan laju macam angin kencang, macam kuda dan berlari dan sebagainya. Itu semua kembali kepada apa? Kembali kepada mudahnya ataupun susahnya mereka lalu istirahat itu sebenarnya balik kepada ketaatan mereka dan kemaksiatan mereka. Yang ini macam mana mereka masuk surga, macam mana mereka masuk neraka, mereka diazab mengikut amalan mereka. Jadi semua tak boleh. Dan mereka mengatakan kalau maknanya halus daripada rambut itu, apa maknanya halus? Oh, halus tu secara adatnya orang Arab akan katakan halus itu bila benda tu tak nampak, rumus, tak jelas. Jadi kita panggil dia perkara yang halus, susah nak nampak lah. Jadi apa kena mengena dengan sirat tu? Dia cuba keluarkan takwil dia apa dia? Dia menunjukkan bahawa urusan nak masuk syurga, masuk neraka ni urusannya urusan yang halus. Jadi memang halus, lebih halus daripada rambut ni. Ini maknanya lah ni, nak masuk syurga ni, nak masuk neraka ni halus urusannya. Apa yang tajam daripada pedang tu apa? Kalau awak kreatif, inovatif, bagaimana yang sekarang ni diajarkan di tarjah budak-budak, mungkin pandailah nak jawab. Kalau kita dah biasa beriman dengan hadis, dah tak tahu macam nak jawab lagi, dah beku katanya. Tapi kita asyik beriman aja. Tapi mereka boleh jawab. Mereka kata makna lebih tajam daripada pedang itu. Maknanya urutan ataupun perintah-perintah tentang orang-orang yang akan masuk syurga ataupun yang masuk neraka ni, bila sampai pada malaikat, dia sampai dengan cepat. Kemudian dia akan dilaksanakan. Nanti dia laksanakan oleh malaikat tu dengan cepat ke lambat? Dengan cepat. Cepat sekali. Macam pedang apa? Macam pedang kalau potong sesuatu tu, dia akan potong dengan cepat. Jadi malaikat bila selesai laksanakan perintah-perintah Allah, siapa masuk syurga, siapa masuk neraka tu, mereka laksanakan dengan cepat. Mereka tak tangguh-tangguh lagi dan sebagainya. Jadi sebagaimana pedang tu bila kalau dia dah potong tu, dia tak tinggalkan apa-apa kesan, pasal dia tajam, betul tak? Jadi malaikat tu bila kalau laksanakan, dia laksanakan dengan cepat dan rapi dan kemas. Cantik juga. Bila awak tengok gini jauh-jauh, kalau orang lagi pandai cakap, lagilah awak boleh terkeliru. Awak terlupa apa makna asal dia, betul tak? Jangan lupa bila dengar-dengar orang cakap ni, pandai cakap banyak ni orang sekarang ni. Lagi-lagi nak bawa bina'ah mesti nak kena banyak pandai, dia pandai cakap. Jadi pusing satu setengah jam gitu benda dia tu juga, awak dah terlupa apa hadis dia. Datuk dia tak nak tunjukkan awak tentang apa connectionnya, yang tajam dengan yang ini, yang ini dengan yang ini dan sebagainya. Kemudian mereka berkata, kalau dia betul-betul halus, betul-betul tajam, macam mana pula dalam hadis-hadis malaikat boleh ada apa ni, boleh iri kat kat kedua hujungnya, di jambai ada dalam hadis. Dan bagaimana pula ada cangkuk dan sebagainya kalau dia halus sangat? Itu bagi satu hal. Dan macam mana orang boleh lalu merangkak, betul tak? Sampai ada yang perutnya atas apa? Atas jembatan tu. Kalau halus dan tajam, macam mana nak lalu atas jembatan? Kita sama juga. Macam mana orang kalau halus tu boleh tergerincir? Halus dah tak boleh tergerincir pun. Dan sebagainya. Kemudian mereka katakan yang tadi saya katakan tu, dalam hadis juga mengatakan ada yang cahaya dekat mana? Dekat ibu jari kaki mereka. Menunjukkan apa? Semua ini mereka katakan menunjukkan bahawa jembatan tu cukup besar untuk letak tapak, dua tapak kaki, cukup besar. Semua menunjukkan dia, ada yang jatuh boleh bangun lagi tu, menunjukkan dia cukup besar untuk awak berdiri. Tapi hadis kata dia halus, kata dia tajam. Jadi kita katakan dengan kita takwilkan dengan makna yang kita dah katakan tadi. Ingat lagi apa dia punya makna? Yang lebih halus tu nak masuk syurga atau neraka, urusan dia halus. Yang lebih tajam tu apa dia? Cepat dilaksanakan di malaikat tentang orang masuk syurga masuk neraka. Saya tak payah nak jawab lah . Semua tahu jawapan dia yang biasa kita dekat sini. Tapi kita jawab dengan salah seorang ulama yang menyebutkan perkara ini, namanya Imam Al-Qurtubi. Dan dia juga Imam Mazhab Maliki juga. Dia yang ada kitab Ahkamul Quran tu dia. Dia kata apa yang disebutkan oleh orang-orang ini yang berkata ini mardud, tertolak dengan apa yang kita telah sebutkan daripada khabar-khabar. Dan bahawa beriman dengan khabar-khabar tersebut adalah wajib. Jadi sebelum tu dia dah bawa hadis-hadis yang macam kita baca tadi tu semuanya. Semua tertolak dengan apa dia kata? Tertolak dengan khabar. Jadi awak tengok macam mana ulama tolaknya bid'ah, tolaknya takwil, cukup dengan apa? Dengan hadis. Jadi tak payah susah sebenarnya. Zaman dulu ni senang. Di zaman sekarang dorang dah kata apa? Tak cukup tolak dengan hadis tadi. Jadi dia tolak dengan hadis dulu. Bila kita tolak dengan hadis, patutnya paling kuat. Tapi zaman sekarang, orang yang tolak dengan hadis ni paling lemah, paling lemah. Mesti nak pakai akal. Jadi dia tolak dengan hadis dulu. Kemudian dia kata, wa annal qadir ala imsaki thayri bil hawa. Kerana apa? Sesungguhnya yang berkuat, yang mampu untuk menahan burung di hawa, yang ini dia apa? Di atas angin tu, ha? Dia juga mampu, dia juga berkuasa, boleh mengangkat ataupun menahan seorang yang beriman di atas sirat, dan juga boleh buat dia berlari, boleh buat dia berjalan dan sebagainya. Dan tidak boleh, kata dia, untuk kita berpaling daripada hakikat kepada majaz, melainkan bila dah mustahil, bila indah sihala, dan tidak ada kemustahilan pada yang demikian itu, kerana asar-asar yang meriwayatkan, yakni khabar-khabar hadis yang meriwayatkan demikian. Bila dah ada khabar, tak boleh mustahil. Dan telah diterangkan perkara-perkara tersebut dengan nukilan-nukilan daripada imam-imam yang dipercayai al-udul. Jadi tak ada yang mustahil dalam bab ni, katanya. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Dan siapa yang tidak Allah berikan dia cahaya, maka dia tak dapat apa-apa cahaya. Jawapan yang tentu. Dia ada kitab namanya At-Tazkirah fi Ahwalil Akhirah. Mungkin telah diterjemah dalam kitab kita, satu jilid saja, berkenaan dengan perkara yang berlaku hari kiamat. Itu perkara berkenaan dengan Akhirah. Sebab apa? Dalam kitab Imam Muslim meriwayatkannya tetapi bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau lihat sanadnya, nampak tak kalau berkata Imam Muslim, qala Abu Sa'id balaghani anna al-zitra adaqqu min asy-sya'ra wa ahaddu min as-sayf. Berkata Abu Sa'id, Abu Sa'id ni siapa? Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, seorang sahabat, telah sampai padaku bahawa jembatan itu lebih halus daripada sehelai rambut dan lebih tajam daripada pedang. Jadi ini semuanya dia cakap ni tak dapat, tak datang daripada Rasulullah SAW. Dia tak kata Nabi SAW beritahu macam tu. Tetapi apakah hukum kata-kata seperti ini? Adakah hukumnya macam hadis marfu', yang ini sampai pada Rasulullah SAW? Jawabnya, ya. Kenapa? Kerana tak mungkin Abu Sa'id Al-Khudri bercakap-cakap seperti ini kalau bukan datang dari Rasulullah SAW. Sebab perkara-perkara ini bukan perkara-perkara ijtihad, bukan perkara-perkara pendapat ra'yun, tetapi dalam perkara akidah, perkara-perkara yang raib. Hanya boleh kita dapat daripada wahyu, yang ini Rasulullah SAW dan dia seorang sahabat. Jadi itu dalil yang paling kuat. Dan ini adalah asar yang sahih daripada sahih Muslim. Baik. Kalau kita lihat yang terakhir tu, kita tak sempat nak baca ni. Qala Muslimun, yang atas tu, berkata Imam Muslim, aku telah membaca di hadapan Isa bin Muhammad Ruh Zuhbatal Misri. Ada tak kat situ? Siapa ni Zuhbatal Misri? Nama dia Laith bin Sa'ad. Laith bin Sa'ad ni salah seorang ulama mujtahid. Ulama mengatakan kalau dia masih hidup, dia lagi hebat daripada Imam Malik Rasulullah. Hebat dia, tapi mazhab dia dah tak ada lagi, dah tak ada orang ikut. Sebab anak murid dia tak sebar kan mazhabnya. Tapi Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab mereka tersebar luas. Sebab apa? Sebab anak murid mereka khidmatkan mazhabnya. Jadi dia kata, aku baca kepada Isa bin Hamad. Isa bin Hamad ni adalah syekhnya Imam Muslim. Dia baca kepada apa ni, tentang kepada Laith bin Sa'ad ini, hadis ini yang berkenaan dengan syafaat. Dan aku berkata kepadanya, baik, aku menceritakan hadis hadis ini daripada engkau, bahawa engkau telah mendengarnya daripada Laith bin yang taat. Boleh? Maknanya apa dia buat? Awak bayangkan ni sekarang anak murid dengan guru, Imam Muslim dengan Isa bin Hamad ni, dia baca kitab. Dalam kitab tu ada riwayat hadis. Antaranya hadis ini. Jadi maknanya Isa bin Hamad tak riwayatkan kepada Imam Muslim secara apa? Secara talaqqi, tetapi daripada ijazah. Ini namanya ijazah. Yang ini kitab Syekh awak tu, dia kasi awak riwayatkan daripadanya. Sama ada awak baca depan dia daripada mula sampai habis, ataupun awak tak baca pun kitab tersebut daripada mula sampai habis dengannya. Jadi dia ada dua cara ijazah ni. Contohnya kita konon ni apa ni, belajar hadis zaman dulu lah, sahih Muslim kononnya. Kalau saya syekh ni, kalau awak habis sampai kitab ni, maknanya awak dapat ijazah. Maknanya awak dah boleh riwayatkan kitab ni dari, dan awak boleh sebutkan aku telah telah menyampaikan kepada kami syekh aku. Ini anak lah ijazatan. Tapi diorang selalu taruh ijazatan, sebab baca dah bermula sampai habis. Ataupun ijazah ini dia tak baca, cuma dia kasih buku ni dan apa ni, antum riwayatkan daripada anak. Tapi pun ijazah juga, sama ada baca ataupun tak baca. Dan ada lagi satu, sama ada ketiga tu, yakni awak tak pernah jumpa saya. Tak pernah jumpa saya. Ini mungkin generasi lagi satu apa tak, anak-anak semuanya. Tetapi dekat tangan awak ada kitab yang tulisannya adalah tulisan tangan saya, dan dikenali bahawa saya ni tulisan macam gini. Jadi anak awak kata telah meriwayatkan yakni Ustaz Murad kata gini-gini misalnya. Boleh ke tak boleh? Jawabnya boh, boleh, sebab kitab tu kitab saya. Jadi itu semuanya antaranya ijazah. Tapi yang ini kata Imam Muslim, aku baca depan syekh aku. Ini maknanya dia cari ijazah yang paling afdal. Dia baca satu-satu. Kemudian bila dia baca tu, dia kata kepada syekh dia, aku menceritakan hadis ini nanti daripada engkau, bahawa engkau telah dengar daripada Lais bin Sa'ad hadis syafa'at ni. Nak tunjukkan berapa kuatnya sanad ni. Jadi kata syekh dia apa? Na'am. Kemudian aku berkata kepada Isa bin Hamad syekh aku ni, akhbarakum al-Lais bin Sa'ad an Khalid ibn Yazid an Sa'id bin Abi Hilal an Zaid bin Aslam an Atha ibn Yasar an Abi Sa'id al-Khudri annahu qal qulna ya Rasulullah anara Rabbana qala Rasulullah s.a.w. hal tudarruna fi ru'yati syamsi idha kana yawmun sahun qulna la wasuqtul haditha hatta qada akhiruhu wa nahwu hadithi Hafs bin Maisarah wa zada ba'da qawlihi bighairi amalin amiluhu wala qadamin qaddamuhu fayuqalu lahum lakum ma ra'aytum wa mithluhu ma'ahu. Qala Abu Sa'id balagani anna al-jisra adaqu min asy-sya'rati wa hadd min as-sayf. Ya, kita sambung lagi, wa laisa fi hadithi Lais fayaquluna rabbana a'taitana ma lam tu'ti ahadan min al-'alamin wa ma ba'dahu. Imam Muslim amat hati-hati dalam periwayatan. Jadi dia kata, aku akan katakan, aku akan riwayatkan bahawa Lais bin Sa'ad telah mengkhabarkan kepada engkau daripada Khalid, daripada Sa'id, daripada Zaid bin Aslam, daripada Atha' bin Yasar, daripada Abu Sa'id al-Khudri, bahawa dia telah berkata, kami telah berkata, ya Rasulullah, apakah kami melihat Tuhan kami, sampai kepada hadis tadi. Apa? Kemudian kalau ada tambahan, dia kata ada tambahan sikit, dan tidak ada dalam hadis lain tadi bahawa mereka berkata, ya Tuhan kami, kau telah memberikan kepada kami apa yang tidak kau berikan kepada seorang pun daripada manusia. Dan yang selepas itu pun tak ada. Jadi apa yang ada dikatakan, apa yang tak ada dia katakan. Lepas tu apa kata syekh dia? Fa'akharra bihi Isa ibn Hamad. Maka Isa bin Hamad syekh dia tu, lepas dia baca, dia apa? Dia ikrarkan dia. Jadi ni cara ijazah yang paling tinggi. Jadi kita lihat Imam Muslim ini, dia amat teliti. Kalau tak cakap apa-apa, maknanya dia dengar betul-betul lah. Ha, kalau tak dengar betul-betul daripada tulisan bacaan dia tak, dia tulis juga. Apa yang ada, ada. Yang tak ada, dia kata tak ada. Ha. Jadi, kita lihat riwayat lepasnya. Bagaimana Imam Muslim punya hati-hati dalam dalam kitab ini. Dia kata apa? Dasar menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Ja'far ibn Aun. Telah bercerita kepada kami Hisham ibn Sa'ad. Telah bercerita kepada kami Zaid ibn Aslam. Di isnadi lima, dengan isnad kedua merekanya. Seperti hadis Hafs ibn Maisarah sampai habisnya. Waqad zada wa naqasa syai'an, dan dia telah menambahkan dan mengurangkan sesuatu. Dia tak sebutkan apa dia punya matan dia lagi, tapi dia bawa sanadnya. Tetapi dia cakap dengan awak, dia ada tambah, dia ada kurang. Ingat tak lagi, ini pernah kita baca macam gini ni, tambah dengan kurang. Hadis apa dulu? Hadis Isra' Mi'raj, ingat tak? Hadis itu dia kata apa? Kata Imam Muslim apa? Dan dia telah menambah dan dia telah mengurangkan sesuatu. Apa maknanya? Maknanya hadis ni ada dia punya kelemahan. Riwayat Imam Muslim juga, tapi dia ada tambahan sikit, ada kekurangan sikit. Maknanya yang tambah dan kurang tu awak kena hati-hati. Itu pada Imam Muslim lemah, tapi asal dia sahih. Asal dia sahih. Jadi ulama mengatakan ada tambahan-tambahannya, seperti pada hari itu tak ada yang apa ni yang akan berkata-kata melainkan nabi-nabi, al-anbiya dan sebagainya. Ada beberapa tambahan yang syaz kita katakan ganjil. Dan kita hanya tahu riwayat ini, apa matan dia. Ini siapa yang belajar mustalah hadis lah, ilmu hadis. Kita kalau nak tahu mana dah dapat matan yang dengan sanad ni, kita kena cari, kita kena buka kitab mustakhraj. Kita buka kitab mustakhraj, kita akan jumpa matan dia. Dan kita akan jumpa mana tambahan-tambahan ni. Sebab itu, kita lihat dalam ilmu ni, ilmu hadis lah lebih-lebih lagi ni, dia banyak kerja lah. Dia banyak kerja, dia banyak research, dia banyak mengkaji. Satu dua buku itu ini dan sebagainya. Lepas tu ambil dia punya ulasahnya. Ha, inilah hukumnya. Jadi kita dapat tiba itulah ulama-ulama hadis. Jadi mereka tak bersegera, tak kelangkabut nak keluarkan hukum dengan jumpa satu dua hadis. Bahkan satu hadis diorang keluarkan takhrijnya dari riwayat tu, riwayat ni, riwayat ni. Ini tengok Sahih Muslim. Imam Muslim dengan satu kitab ni aja macam-macam riwayat tentang satu hadis tadi. Kerana kat situ ada tambahan inilah, ada itulah dan ada ini. Jadi dia sampaikan, kita katakan dia telah menyampaikan kepada umat ini daripada Rasulullah SAW dengan penuh amanah. Saya rasa kalau orang lain tak sanggup nak buat macam ini. Jadi maknanya ada, dah cukuplah dia dah sampaikan. Kita hafal hadis berapa banyak? Sanad tak boleh hafal. Okey, matan dia pun kadang tak boleh hafal betul-betul. Jadi kita cuma apa, mana lebih kurang aja kita sampaikan. Adalah kalau kita lah ulama-ulama apa ni zaman dulu habis, banyak ilmu yang akan hilang. Tapi alhamdulillah Allah SWT telah memudahkan ulama-ulama ini, memberikan mereka amanah yang tinggi, teliti mereka dalam kerja mereka, mereka sampaikan dengan sempurna. Jadi kita boleh tahu bahawa ada yang betul, ada yang tak betul, ada yang lemah, ada tambahan, ada kekurangan dan sebagainya. Jadi itu berkenaan dengan hadis melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terlampau jelas tentang melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahu bahawa melihat itu maknanya adalah melihat dengan mata. Walaupun melihat itu ada banyak maknanya, tetapi dalam hadis tadi sini semuanya adalah melihat dengan mata. Kerana selain daripada itu bukan satu nikmat yang besar yang agung. Kemudian hadis berikutnya berkenaan dengan syafaat. Bab mengisbatkan syafaat dan mengeluarkan orang-orang yang mentauhidkan Allah daripada api neraka. Dan ini juga kita telah baca. jadi kita kena baca lagi dengan sanadnya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW telah bersabda Allah akan memasukkan ahli syurga ke dalam syurga. Dia akan memasukkan siapa yang dikehendaki dengan rahmatnya. Dengan rahmat juga dengan amalannya. Dengan rahmatnya, dengan rahmat Allah SWT. Hadis ni. Dan dia akan masukkan ahli neraka ke dalam api neraka. Jadi awak tahu ni waktu bila ni. Dah akhir hasil semua dah habis semua cerita ya. Sekarang tiba nak masuk syurga dan masuk neraka. Jadi ni lepasnya apa kita katakan tu dah masuknya apa ni dah seberangi jembatan masyarakat. Kemudian Allah berkata, lihatlah siapa yang kamu dapati di dalam hatinya sebesar habbah. Sebesar habbah biji sawi daripada iman, maka keluarkannya. Jadi ini ramai, maknanya ini perintah untuk malaikat. Lalu malaikat pun lalu dikeluarkan daripada api neraka tu orang-orang yang dah hangus. Lalu mereka dicampakkan ke dalam sungai Haya, awil Haya, yakni sungai kehidupan. Lalu mereka tumbuh di dalam sungai itu seperti tumbuhnya bijian ataupun benih yang ditolak dengan sampahnya banjir ataupun sampahnya air. Bila dia dah sampai ke tempat tu, dia cepat dia nak tumbuh tepi-tepinya sungai dan sebagainya. Tetapi bila dia tumbuh, kadang-kadang dia tumbuh bagus terus terus saja kan. Kadang-kadang dia apa ni gelok-gelok, dia ada macam pusing-pusing. Jadi ada kalanya bila yang kena matahari tu akan nampak apa ni, akan terang. Bila tak kena matahari tu dia akan gelap, kata Nabi SAW. Jadi ni pasal mereka dah mati, mereka dah hangus. Bila mereka hidup balik tu macam mana hidup balik? Itu permulaan ni mereka akan apabila mereka bangkit balik nak jadi manusia balik tu, dia punya keadaan tu macam tak sempurna. Tapi lama-lama nanti dia jadi balik. Jadi tu hadisnya. Tetapi yang di dalam hadis ni ada makna dalam tajuknya, iaitu mengisbatkan syafaat. Bahawa mereka ni asalnya adalah orang-orang yang dah masuk dalam neraka. Allah keluarkan mereka. Dan mereka hanya terbesar biji sawi daripada iman saja pun boleh keluar daripada neraka. Ini adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum itu dah rahmat, yang masuk syurga terus masuk syurga, yang ini tak masuk neraka dulu. Yang ini dah masuk neraka pun dapat keluar daripada api neraka kerana iman mereka. Baik. Kemudian riwayat yang berikutnya jalannya, wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Affan qala haddatsana Buhayd ha wa haddatsana Hajjaj bin Sya'ir qala haddatsana Amr bin Aun qala akhbarana Khalid ila huma an Amr bin Yahya bi hadha al-isnad wa qala fa yuqala fi nahrin yuqalu lahu al-Haya wa lam yashukka. Jadi dengan sanad ini ringkasnya mereka berkata, yakni dua perawinya berkata mereka dicampakkan ke dalam syurga yang dinamakan Al-Haya, dan mereka berdua tidak ragu-ragu, tidak syak. Itu pun Imam Muslim terangkan. Sebab sebelum tu dia kata apa, dimasukkan dalam sungai Hayah ataupun sungai Haya dengan tanpa tak marbutah kan. Dalam sanad ini sama juga, tetapi dia cuma kata sungai Haya yang maknanya kehidupan, dan mereka tidak ragu-ragu. Semua dua-dua ni isbatkan satu lafaz. Yang tadi ada dua lafaz, ini satu lafaz. Itu kecil macam itu pun dia nak terangkan kepada kita, dia hafal. Kalau kecil-kecil ni dia hafal, besar-besar lagi dia hafal kan. Dan wafi hadis Khalid, dalam hadis Khalid pula, kama tanbutul husa'atu fi janibis sayl, seperti tumbuhnya husa' ni macam buih-buih ataupun sampah-sampah sarapnya banjir dia tumbuh seperti itu. Dan di dalam hadis Buhaib, kama tambutul hibbatu, seperti tumbuhnya satu benih, fi hamiatin aw hamilati sayl, yang ini dekat sampahnya banjir. Itu sikit-sikit tu pun dia terangkan. Hadis berikutnya ataupun riwayat berikutnya berkata Imam Muslim, wa haddatsani Nafr ibn Ali al-Jahdami qala haddatsana Bishr ya'ni ibn al-Mufaddal an Abi Maslamah an Abi Nadra an Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ahlun nar alladhina hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyaun walakin nasun asabatuhumun naru bidunubihim aw qala biqatayahum fa amatahum imatatan hatta idza kanu fahman udina bisyafa'ah faji'a bihim dabair fabustu ala anharil jannah thumma qila ya ahlal jannah afidu alaihim fayanbutuna nabatal hibbah takunu fi hamilil sayl. فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية. Yang maksudnya dengan sanadnya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah SAW, ada pun ahli neraka yang memang adalah penduduknya, maka mereka itu tak mati di dalamnya dan tidak hidup, tetapi manusia-manusia yang terkena api neraka disebabkan dosanya, ya ini dosa-dosa bidunubim afal, ataupun dia berkata dengan kesalahan-kesalahannya, maka Allah akan mematikan mereka satu kematian. Jadi ada dua orang kat sini, kat dalam neraka, dua jenis orang. Satu yang memang ahli neraka, satu bukan ahli neraka tapi ada kat dalam neraka. Maknanya dia masuk digital lah. Kenapa dia masuk? Pasal dia ada dosa. Jadi orang yang memang ahli neraka, dia takkan mati-mati dan dia takkan hidup-hidup. Tak mati, tak hidup. Tetapi orang yang masuk neraka disebabkan dosa-dosa mereka ini, mereka kena azab dengan api neraka, dan kemudian yang berapa lama lepas tu mereka akan dimatikan. Akhirnya dia akan dimatikan. Yang golongan pertama tak mati terus, tak hidup terus, tak mati terus. Kemudian dimatikan apabila sampailah mereka dah jadi fahman. Fahman ni aram. Jadi mereka akan hangus macam aram. Lalu akan diizinkan untuk bersyafaat, ataupun diizinkan untuk orang yang nak beri syafaat supaya memberi syafaat. Faji'a bihim dabair dabair, maka akan didatangkan dengan mereka secara kita katakan sekumpulan-sekumpulan. Lalu mereka akan disebarkan ataupun ditaburkan ke dalam sungai di dalam syurga. Jadi dah macam aram ni, bukan sekali dua mereka akan masuk dalam sungai tu, sungai syurga tu. Tapi batches lah dia akan masuk dan ditampakkan kat dalam sungai syurga. Kemudian dikatakan, wahai ahli syurga, siramilah mereka. Diterus siram dengan sungai syurga. Maka mereka tu yang aram-aram tu semuanya akan tumbuh balik sepertinya tumbuhnya benih di dalam sampahnya banjir. Berkata seorang lelaki daripada kaum, seolah-olah Rasulullah SAW pernah duduk di padang pasir. Pernah duduk di kampung-kampung. Jadi apakah yang ada dalam hadis ini berkenaan dengan syafaat? Syafaat ni jenis mana satu? Jenis nak mulakan hisab ke? Jenis yang mana ni? Bila datang syafaat ni, bila orang dah nak keluar, dah dalam neraka nak dikeluar, keluarkan. Boleh keluar daripada neraka dengan syafaat. Tetapi dekat dalam hadis kata apanya? Udina bisyafaat, telah diizinkan untuk syafaat berlaku. Jadi sebelum ini dia tak diizinkan. Jadi siapa yang izinkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian riwayat yang terakhir itu ringkasnya sama juga sahaja lebih kurang. Kemudian daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sepertinya sampai kepada sabdanya si Hamil Litail di sampahnya banjir, dan dia tidak menyebutkan apa yang selepasnya. Macam biasa Imam Muslim dia terangkan tentang perbezaan matan dan isinya. Ada sampai itu saja dia kata. Okay, jadi kita sekarang lihat syarah Imam Nawawi tentang hadis-hadis di dalam bab syafaat ini. Imam Nawawi rahimahullah berkata, telah berkata Fadhi'iyat rahimahullah. Kita semua tahu Fadhi'iyat ni daripada mazhab mana? Mazhab Maliki. Dia mempunyai kitab mensyarahkan Sahih Muslim. Tapi sebenarnya bukan syarah Sahih Muslim secara langsung. Dia mensyarahkan lagi satu kitab oleh Imam Al-Maziri. Imam Al-Maziri ni seorang ulama, tapi dalam bab usul fiqh dia syarahkan Sahih Muslim. Namanya Al-Mu'lim fi syarhi Sahih Muslim. Bukan Al-Mu'lim bi Fawaid Muslim, yakni penerangan tentang faedah-faedah di dalam Sahih Muslim. Dia syarahkan kitab Sahih Muslim. Dia telah menyempurnakan kitab ni. Datang Qadhi Iyab, dia lihat kitab ini ada kekurangan-kekurangannya. Dia dah sempurna dah sampai habis. Maksudnya daripada awal kitab iman tu sampai habis lah. Tapi dia lihat ada perkara-perkara daripada sudut hadis dia tak sentuh. Ada sesuatu bab akidah misalnya dia tak sentuh. Sebab ulama yang sebelum tu adalah ulama usul fiqh. Jadi dia menulis kitab dan dia namakan kitab tu Ikmalul Mu'lim. Ikmal Mu'lim, penyempurnaan kitab Al-Mu'lim. Jadi apa dia buat? Dia tak syarah Sahih Muslim lagi. Dia tulis berkat apa ni? Tulisannya Al-Maziri. Imam Maziri kata macam ni, dia tulis. Lepas tu mana dia nak tambah, dia tambah. Macam itu. Jadi dia akan bawa apa yang dalam apa ni syarahnya Maziri tu, dia akan tambah ke dan sebagainya. Dia betulkan pun ada. Dan Imam Nawawi pula datang lepas tu, dia syarah Sahih Muslim, betul. Tetapi rujukannya yang terpenting adalah kitab Al-Qadhi Iyad. Banyak kali dia bawa kitab Qadhi Iyad. Jadi sebenarnya dia bila nukil daripada Qadhi Iyad, dia dapat dua kitab. Tapi jangan silap. Kadang-kadang bila dia kata berkata Qadhi Iyad, yang cakap bukan Qadhi Iyad. Yang cakap siapa? Maziri ataupun apa yang Imam Maziri nukil kan. Sebab Qadhi Iyad tu tulis pun kadang-kadang dia akan tulis berkata Maziri. Kenapa perkara ni penting? Sebab nanti ada orang-orang entah apa pasal mazhab dia dan sebagainya, kebidaan dia dan sebagainya, kata tu Qadhi Iyad cakap macam ini, Qadhi Iyad cakap macam ini. Qadhi Iyad memang ulama masyhur. Lepas tu dia bawa lah, kita nampak macam betul. Tapi rupa-rupanya bukan Qadhi Iyad yang cakap, Qadhi Iyad bawa daripada orang. Jadi kat situ dia bukan hujah. Yang ni kita nak dinisbahkan dia pada Qadhi Iyad. Entah-entah dia bawa kata-kata Mu'tazilah, kata-kata orang Sufi dan sebagainya, tak mustahil. Dia kena rujuk balik pada kitab asalnya. Okay. Jadi di sini dikatakan telah berkata Qadhi Iyad, mazhab Ahlu Sunnah adalah jawazus syafa'ah, yakni harusnya syafa'ah secara asal, dan wajibnya berlakunya syafa'ah secara sam'an, secara khabar, dengan sarihnya firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, يوم إذن لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. dalam surah Taha pada hari itu tidak bermanfaat syafaat itu, melainkan yang telah diizin oleh Tuhan Ar-Rahman dan dia telah redha akan perkataan orang tersebut. Bahawa hari kiamat itu syafaat itu ada ke tak ada? Ada. Yang tak ada adalah yang tak dapat izin daripada Allah dan yang tak dapat keredaan daripada Allah. Tapi cara dia bawa ni adalah style apa ni? Style Ahlul Kalam. Bolehnya berlaku syafaat mengikut apa ni? Akal. Dan wajibnya berlaku syafaat daripada khabar. Ini style apa ni? Ini style Ahlul Kalam. Dia pakai akal, dia pakai cara-cara macam itu. Ini cara-cara ini memang terpengaruh dengan mazhab Ahlul Kalam. Kalau sunnah jamaah dia tak bayar ni semuanya. Betul bahawa apa ni, kita beriman kepada gini, Quran bawa ini, hadis bawa ini, hadis gitu. Baik, kemudian dengan firman Allah SWT yang lain pula, wala yashfa'una illa biman irtadha, dan tidaklah mereka memberi syafaat melainkan untuk orang yang telah diridai. Siapa mereka ni? Malaikat-malaikat. Dan yang seumpamanya, yakni ayat-ayat seumpamanya, dan juga dengan khabar as-sabiq sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya telah datang asar-asar yang telah sampai keseluruhannya sebagai mutawatir, yang menunjukkan benarnya syafaat itu pada hari kiamat, kiamat, untuk orang-orang yang beriman yang berdosa. Dan telah ijma'nya salaf dan khalaf selepas mereka bahawa ahlus sunan, bahawa diangkat daripada ahli sunnah terhadap syafaat tersebut, ahli sunnah alaiha. Adapun khawarij dan sebahagian daripada golongan mu'tazilah telah menafikannya, manaat, yakni telah menafikan syafaat. Dan mereka bergantung ataupun bersandarkan menyandarkan mazhab mereka ini dalam menetapkan mengekalkan orang-orang yang berdosa di dalam api neraka. Dan mereka berhujah dengan firman Allah SWT, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, yang maknanya tidaklah akan bermanfaat bagi mereka, yakni orang-orang ini, syafaat-syafaat orang-orang yang beri syafaat. Di dalam surah apa ni? Al-Mudathir. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Jadi tak ada manfaat syafaat. Orang-orang yang beri syafaat ni tak ada. Kata Allah SWT tak ada. Dan dengan firman Allah SWT yang lain, wa ma lizzalimina min hamimin wa la syafi'in yuta'a, dan tidaklah untuk orang-orang yang zalim itu daripada kawan, teman ataupun orang yang beri syafaat yang diikuti. Ini dalam surah Al-Ghafir. Jadi Allah SWT menafikan adanya syafaat pada hari kiamat. Siapa jawapannya? Kata Imam, kata Qadiriyat, ada pun ayat-ayat ini sebenarnya adalah untuk orang-orang kufar. Dan takwil mereka terhadap hadis-hadis syafaat bahawa ia adalah khas untuk menambahkan darajat-darajat orang-orang beriman itu adalah batil. Kerana dan lapas-lapas hadis di dalam kitab dan selainnya jelas menunjukkan kebatilan mazhab mereka, bahawa dan mengeluarkan orang-orang, dan ada di dalam khabar-khabar tersebut mengeluarkan orang-orang yang telah wajib masuk neraka. Jadi ada khabar yang keluarkan orang dah masuk neraka ataupun yang dah patutnya mesti masuk neraka pun, tapi dia tak, belum sempat masuk, dia dah dikeluarkan oleh syafaat. Dan ini kata Qadi Niyaw. Namun demikian, syafaat itu ada lima bahagian. Yang pertama, yang khas untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah untuk melepaskan orang-orang manusia semuanya daripada kedahsyatan mauqif, yakni pada mahsyar, untuk memulakan dengan segera Al-Kitab bagaimana yang akan diterangkan. Yang ini khas untuk Nabi SAW. Yang kedua, untuk memasukkan kaum, sebuah kaum itu ke dalam syurga dengan tanpa hisab. Dan ini juga telah waris untuk Nabi kita SAW, dan dia dengan Muslim telah menyebutkannya. Yakni mereka terus tak masuk neraka dan mereka masuk syurga terus juga tak dihisab-hisab. Antara dalilnya kita pernah, kalau mungkin kita yang baca kitab Tauhid, hadis Ukasha tu, jadi 70 ribu orang yang akan masuk syurga dengan tanpa hisab ataupun azab. Dan mereka masuk tu, Ukasha itu akan masuk sebab Nabi SAW kaki dia siapa? Siapa? Nisam doakan dia Allahumma ja'alhu min hum. Dan Allah jadikan dia sebahagian daripada mereka yang masuk syurga tanpa hisab. Yang ketiga, syafaat ketiga ini adalah untuk orang yang dah sepatutnya masuk neraka. Wajib masuk neraka patutnya, tetapi disyafaatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan oleh orang-orang yang Allah kehendaki. Dan akan kami terangkannya pada tempatnya yang akan datang insya-Allah taala. Jadi ada orang yang dah sepatutnya masuk neraka sebab dia punya kira-kira, dia sepatutnya masuk neraka, dia fail lah kira kan. Tetapi belum sempat masuk dapat syafaat, syafaat siapa? Nabi Muhammad SAW dan juga orang-orang lain ataupun malaikat yang diizinkan oleh Allah SWT. Yang keempat, untuk syafaat untuk orang-orang yang dah masuk neraka daripada orang-orang yang berdosa. Maka telah datang hadis-hadis tentang mengeluarkan mereka daripada neraka itu dengan syafaat Nabi kita Muhammad SAW dan juga oleh Allah SWT dan juga syafaat malaikat dan saudara-saudara mereka daripada orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Ta'ala akan mengeluarkan semua orang yang pernah mengucapkan La ilaha illallah, bagaimana yang datang dalam hadis, sehingga tidak tinggal dalam api neraka melainkan Al-Kafirun sahaja. Syafaat yang keempat, orang dah masuk dikeluarkan dengan syafaat Nabi SAW, Allah, dengan syafaat malaikat, orang-orang beriman dan juga oleh Allah SWT yang khas, iaitu orang yang tak buat apa-apa melainkan La ilaha illallah. Tak buat apa-apa kebaikan melainkan apa? La ilaha illallah. Rakyatnya semayang pun tidak boleh keluar daripada neraka. Ini dalil untuk orang ulama-ulama yang mengatakan meninggalkan semayang dengan sengaja tapi malas-malasan ini tidak mengeluarkan dia daripada Islam, tidak kafir. Antara mereka ada Syekh Al-Albani, dia banyak dalil dia juga mengatakan orang ini tak masuk apa ni, bukan kekal dalam api neraka. Yang kelima, syafaat kelima adalah untuk menambahkan darajat-darajat di dalam syurga untuk ahli syurga. Dan ini tidak diingkari oleh Mu'tazilah. Dan mereka juga tidak mengingkari tentang syafaat Al-Hasr Al-Awwal. Apa tu syafaat Al-Hasr Al-Awwal? Syafaat nak mula kaji hisab. Jadi kata dia apa ni, Mu'tazilah macam mana ni teruk pun dia tetap kata ada syafaat yang dua macam. Apa dia? Satu syafaat untuk mulakan kitab untuk Nabi SAW, dan satu syafaat apa dia? Untuk naikkan darajat kat dalam syurga. Awak tahu apakah dalil-dalil syafaat untuk naikkan darajat dalam syurga? Seperti mana dalam hadis bahawa Rasulullah SAW telah doakan untuk sahabatnya Abu Salamah yang meninggal dunia. Dia dalam doa jenazahnya dia kata apa? Allahumma ghfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyin waj'alhu yawm al-qiyamati fawqa kathirin min khalqik. Wahai Allah, ampunkanlah untuk Abi Salamah dan naikkanlah darajatnya dalam golongan orang-orang yang diberi petunjuk mahdiyin, dan jadikanlah dia pada hari kiamat di atas kebanyakan daripada makhluk-makhluk engkau. Jadi kata perawi, kata silap saya Abdullah bin Mas'ud ataupun Anas bin Malik, aku bila dengar doa Nabi SAW itu, aku bercita-cita kalaulah akulah jenazah depan tu. Kenapa? doa Nabi yang hebat tu, supaya apa? Diampunkan dosanya, dinaikkan darajatnya. Sebabnya doa siapa? Nabi. Lepas tu dimakmumi, ditakmin, diaminkan oleh para sahabat. Jadi itu menunjukkan bahawa adanya syafaat untuk naikkan darajat, dan naikkan darajatnya di dalam al-mahdiyin. Berkata Qadhi Iyad, tadi bukan, sebelum tu kan tadi kata Imam Nawawi apa dia? Nanti akan dikeluarkan, akan dinaikkan darajat dalam syurga kan ada? Itu syafaat juga kan? Itu kata Imam Nawawi atau Qadhi Iyad, bahawa disepakati juga oleh Mu'tazilah. Tapi Ibn Hajar al-Asqalani kata apa? Yang ini pun Mu'tazilah tak percaya. Jadi dia cuma percaya satu jenis syafaat saja, iaitu syafaat Nabi SAW nak mulakan kita maqam al-mahmudah. Berkata Qadhi Iyad, telah diketahui dengan mungkinan yang banyak daripada permintaan atau doanya Salafus Salih radhiyallahu anhum untuk mendapat syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan permintaan mereka untuk tersebut jika amat mengharapkannya. Jadi banyak riwayat-riwayat daripada Salafus Salih, sahabat, tabi'in dan imam-imam semuanya, mereka minta syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak pesan dia juga. Mereka ada bahawa masyarakat pun ada khilaf juga di kalangan mereka. Tapi yang asalnya sama. Mereka ada lima rukun. Rukun Islam mereka ada lima, tapi lain daripada yang lain. Antaranya adalah tak ada apa ni, orang-orang yang buat dosa besar, dia kita tak panggil dia orang mukmin, kita tak panggil dia orang kafir. Ni kat dalam tu dunia. Tapi bila dia mati, dia tak taubat, dia akan masuk neraka kekal selama-lamanya, tak keluar-keluar. Tak boleh orang keluarkan dia dengan syafaat. Syafaat ni pun tak boleh. Yang kongsi mazhab seperti ini adalah Khawarij. Khawarij pun sama cakap macam ni. Orang ingkar syafaat sebab mereka katakan siapa buat dosa je, dosa besar je akan masuk neraka. Dia tak ada apa ni, Allah kalau tak Allah ampunkan dia ni semua, tak ada pada dia. Sebab janji Allah SWT mesti ditepati. Dia pakai akal lah. Ya Allah dah janji kan, siapa yang buat baik masuk syurga. Boleh tak ada yang buat baik tak masuk syurga? Tak boleh punya. Itu semua orang katalah Mu'tazilah kan, bukan Mu'tazilah katalah. Kata sama Allah takkan mungkin janji. Baik, Allah janji juga tak? Kalau siapa yang buat dosa ini, dia akan masuk neraka kena azab gitu dan ini. Jadi ada tak orang kalau buat dosa sekali Allah tak azabkan, Allah ampunkan? Mana boleh, kata dia. Kata dia lah. Sebab ni dah mungkin janji. Mungkin janji. Jadi itulah dalil mereka. Jadi kalau jumpa hadis-hadis boleh keluar, boleh maafkan ke apa semuanya, ni semua kata mereka tak bersalahan dengan usul tadi. Nak jawapan dia? Ada jawapan dia? Siapa tahu jawapan dia? Siapa nak tolak tentangnya Mu'tazilah ni, bahawa Allah tak mungkin janji. Sebab tu orang buat dosa, tak taubat, akhirnya mesti kekal dalam neraka. Apa wajah istimbat dia? Apa dia punya istimbat dia? Akhawat tak kekal. Jadi kalau gitu semua orang pun tak kekal. Orang beriman masuk neraka tak kekal, tapi orang kafir masuk pun tak kekal. Itu lagi bahaya tu, pakai dalil tu lagi teruk, nanti bawa masalah lain pula. Adakah orang kafir akan kekal dalam neraka? Itu antara yang mustahil. Labisi nasiha akhawat. Akhawat tu maknanya beberapa waktu. Dia macam hakibah. Bet-bet maknanya dia ada macam masa-masa yang betes lah. Nanti jadi masalah pula. Itu pun bukan maknanya tak kekal. Kekal juga tu. Khalidi nasiha. Sebab Allah dah kata khalidi nasiha, mereka kekal di dalamnya. Jadi awak nak kata tak kekal, tak kekal lah tu. itu untuk orang kafir kan tu. Baik. Jadi jawapan terhadap Mu'tazilah ni ada jawapan lain tak? Allah tak mungkin janji. Sebab tu orang buat dosa mesti masuk neraka. Habis. Tak ada maaf bagimu. Ya? Ini bukan pasal kekal ke tak kekal. Ini pasal mereka mesti masuk neraka. Tak ada jalan maafkan. Sebab tu adil. Dan itu adalah menepati janji. Jadi jawab kita, awak pakai akal tau, mesti menepati dan janji. Sebab ikut akal menepati janji wajib, betul tak? Wajib. Kalau untuk Allah SWT patutnya lagi wajib. Jadi awak nak, sebenarnya dia nak samakan macam manusia lah. Jadi kita katakan yang wajib sebenarnya adalah menepati janji. Adapun membuat apa yang diancam tak wajib. Bahkan adalah satu kemuliaan kalau ada benda yang kamu ancam itu kamu tak lakukan. Cakap dengan budak kecil kan, kalau tak belajar tak semayang ke lambat ke apa ke, nanti kena pukul. Lepas tu dia tak semayang ke atau apa dia buat ke, dia main-main dalam semayang ke, lepas tu dah nak time kena pukul aja, dia nangis-nangis sikit je, kita pun kasi can. Kita buat tak ni tu? Ke salah tak buat, awak dah ancam dia, awak dah janji dia, mesti pukul ni. Mesti ke? Mesti ke tidak? Kalau raja buat macam itu, tak ada kasi can ni, pasal dah janji. Ke lagi bagus, kadang-kadang dia maafkan. Dia maafkan, itu sifat mulia. Bukan maafkan kerana mungkir janji, tapi menunjukkan itu adalah hak dia nak lakukan apa yang dia kendaki dengan rahmatnya, boleh. Tetapi kalau awak janji nak kasih gula-gula ke, kalau dia buat baik, kalau pas exam kasih hadiah basikal ke apa, lepas tu tak kasih, itu tak boleh. Pasal itu mungkir janji. Jadi dalam bahasa Arab ada dua, satu wa'dun, yakni janji yang baik-baik gini, satu wa'id. Wa'id ni kita katakan ancaman. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah kata apa? Allah mesti akan tepati janji. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Okey. Dan ada lagi satu tentang ancaman. Allah tak semestinya menunaikan ancamannya. Jadi kalau Allah kehendaki, dia ampunkan. Itu sifat kemuliaan. Jadi kita pakai akal saja. Kedua, kita lihatlah dalam Al-Quran berbanyak tentang illa man yasha Allah. Mana dia? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Semua ayat-ayat menunjukkan bahawa Allah mengampunkan siapa yang Allah kehendaki. Yang ini jelas. Jadi oleh sebab itu, kemudian tentang ada orang tu mungkin dia bukan mukmin, bukan kafir, ini bahaya. Mukmin atau bukan kafir ni tak boleh kita katakan. Kalau dia tak mukmin, dia tak kafir, dia manzila bainal manzilatain, dia tu orang tengah-tengah ni. Mana boleh ada orang tengah-tengah? Tak mukmin, tak kafir ni bahaya ni. Sebab apa? Kita tak jadi kafir melainkan kita apabila kita dah beriman. Kita tak boleh jadi kafir apa kita boleh buat maksiat. Jadi iman tu masih ada, tapi kita jadi fasik. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah kata kita fasik. Jadi tu panjang kita sikit pasal Mu'tazilah tu, baru satu daripada rukun dia, dia ada lima. Lagi satu adalah kalau pemerintah zalim, tak ikut hukum Quran, tak ikut hukum Allah, kita mesti lucutkan dia dengan apa? Violence. Dengan pedang. Dia sama dengan Khawarij dalam bab ni. Itu pendapat Mu'tazilah. Yang lain, ya kira-kira kalau kita lihat semuanya balik kepada satu asal ataupun usul mereka, iaitu mendahulukan akal daripada apa? Daripada wahyu. Jadi dalam yang detail-detail tu pula mereka mungkin ada silap, antaranya yang dalam bab syafaat. Okay. Jadi berkata Qadhi Hayat, kena diketahui dengan nukilan-nukilan yang banyak daripada salafus salih bahawa mereka minta syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengharapkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. mereka minta syafaat tu macam mana? Adakah mereka kata wahai Rasulullah syafaatkan aku? Adakah tu maknanya? Apa macam mana? Macam mana nak minta syafaat Nabi SAW? Mereka minta wahai Allah, halalkanlah syafaat Nabi-Mu untukku, atau berikanlah aku syafaat Nabi SAW pada hari kiamat. Tapi mintanya pada siapa? Pada Allah Subhanahu Wataala. Jadi apa isu dia? Kenapa dia bawa ni? Isu dia adalah macam mana awak boleh minta syafaat Nabi SAW? Sebab yang dapat syafaatkan orang yang masuk neraka. Adakah maknanya awak minta masuk neraka lepas tu surat dikeluarkan dengan syafaat? Itu dia. Ataupun awak nanti akan banyak dosa, awak mati dengan banyak dosa, sampaikan awak patutnya masuk neraka lepas tu dikeluarkan dengan syafaat. Jadi tak boleh minta syafaat Nabi SAW. Itu dia isu. Jadi macam mana kata Imam Nawawi, wa'ala hadza, ini kata Fadiyat, janganlah, bila nukilan tu dah banyak, maka janganlah kita berpaling ataupun menoleh kepada pendapat orang yang berkata bahawa makruh untuk seorang insan meminta Allah SWT untuk mengurniakannya syafaat Nabi Muhammad SAW, kerana itu menunjukkan dia akan menjadi orang-orang yang berdosa. Kerana syafaat itu tak ada melainkan untuk orang yang berdosa. Sesungguhnya, kerana sesungguhnya dia mungkin untuk mengurangkan daripada hisab. Jadi untuk dikurangkan daripada hisab, ringankan hisabnya, ataupun untuk menambahkan darajatnya. Kemudian semua orang yang berakal mengakui bahawa dia ada kekurangan-kekurangan dalam amalannya, dan dia amat memerlukan kepada pemaafan Tuhannya, dan dia tak akan mengira bergantung sangat dengan amalannya, dan dia takut bahawa dia akan jatuh daripada ataupun dia termasuk orang-orang yang binasa hari ini. Dan satu jawapan adalah, dan lazim daripada pendapat ini, bahawa orang tak boleh minta maghfirah, tak boleh minta rahmat daripada Allah SWT. Sebab maghfirah dan rahmat ni, pengampunan dan rahmat ni untuk siapa? Untuk orang-orang yang dosa. Pandai dia jawab, betul. Dan ini semuanya khilaf ataupun berlawanan dengan apa yang diketahui daripada doa salaf dan khalaf. Dan inilah akhir kalam Al-Qadi rahimahullah wa Allah ma'alam. Jadi apa kata kita tentang ratnya Qadiriyah? Qadiriyah punya rat ni benar dan kuat. Jadi boleh kita minta syafaat Nabi SAW. Bukan maknanya kita minta tu kita nak jadi orang yang berdosa ke, ataupun yang masuk api neraka ke. Jadi sabda Nabi SAW, maka dikeluarkan daripada api neraka itu humaman, iaitu telah terbakar ataupun dah hangus, lalu mereka dicampakkan. Jadi ini tak ada penerangan baru. Jadi itu berkenaan dengan hadis yang pertama. Jadi kita lihat kata-kata Imam Nawawi tentang hadis yang kedua berkenaan dengan hidup dan matinya ahli neraka. Sabda Nabi SAW, fa'amatahum, iaitu Allah SWT mematikan mereka dengan satu kematian, dan dihilangkan siapa yang mematikannya di ilmi bihi, kerana kita dah tahu siapa yang matikan. Ini Allah SWT. Dan di dalam nusha yang lain, fa'amatahum bintahin, dengan dua tak, iaitu api neraka tu akan bunuh mereka, akan matikan mereka. Jadi kita tahu bahawa sahih Muslim ni ada macam-macam nuskhah. Dan kita sekarang ni mungkin ada 2-3 nuskhah sahih Muslim. Zaman Imam Nawawi ni pun banyak nuskhah. Nuskhah kat negeri Syam lain, nuskhah kat Mekah dengan Madinah mungkin lain, kat Iraq mungkin lain. Dia macam-macam kopi lah. Jadi ada kopi ni dia ada macam gini, ada kopi ni ada macam gini. Tapi dia beza sikit-sikit saja. Dan ini tak mencacatkan ketulenan kitab ini. Kita akan mencacatkan keturunan kitab ini. Kita yakin bahawa sahih Muslim ini ditulis oleh Imam Muslim sendiri dengan tangannya. Dan kata ulama bahawa salinan tulisan tangan Imam Muslim ni masih ada lagi. ada kat salah satu museum, saya lupa ke kat mana. Kita tunggu dia dikeluarkan. Jadi kita boleh tengok apa ni asalnya, apa ni kitab saya Muslim yang ditulis di tangan Imam Muslim sendiri. Kalau yang itu tak payah khilaf-khilaf lagi, itulah dia yang tulis sendiri, dia ada cerita. Tapi yang lain-lain ada khilaf, sebab zaman dulu mungkin orang tak taruh titik bak dengan tak dan sebagainya dan seterusnya tu. Tapi itu semuanya tak mencacatkan hadis. Maka dia kita punya. Okay, berkata Imam Nawawi, adapun makna hadis ini, maka dia zahir wallahu a'lam. Apa maknanya? Yang berkenaan dengan mereka dimatikan dengan satu kematian. Bahawa makna hadis ini adalah orang-orang kafir yang adalah ahli neraka, yang patutnya akan kekal dalamnya, mereka ini tidak akan mati. Dan mereka tidak akan hidup dengan kehidupan yang mereka bermanfaat dengannya. Dan mereka tak dapat istirahat daripada kehidupan tersebut. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha. Mereka tidak akan dimatikan. Lalu mereka tidak akan tidak dimatikan dan mereka mati, dan tidaklah akan dikurangkan daripada mereka azabnya. Ini surah Fatir. Dan juga sebagaimana firman Allah Ta'ala, thumma la yamutu fiha wa la yahya. Dan kemudian mereka tidak mati di dalamnya dan tidaklah mereka hidup. Apa maknanya tak mati sini? Tak mati sampai mereka boleh rehat daripada azab. Kalau dah mati mana ada rasa lagi lah. Boleh rasa kalau dah mati. Jadi mereka tak mati maknanya apa? Mereka tak akan mati sampai boleh rehat daripada azab. Dan mereka tak hidup juga. Hidup yang boleh dapat sedap-sedap manfaat pun tak boleh juga. Sampai bila-bila macam itu. Dan ini hanya untuk orang-orang kafir. Dan ini adalah mengikut mazhab Ahlul Haq, iaitu Ahlu Sunnah wal Jamaah, bahawa nikmat untuk ahli syurga adalah kekal, dan nikmat untuk ahli yang kekal dalam neraka juga adalah kekal. Jadi maknanya azab ataupun kekaman azab untuk ahli neraka yang akan kekal dalamnya juga adalah kekal. Jadi ahli neraka ni ada dua kan. Satu yang akan kekal kat dalamnya, mereka ahli neraka. Ada lagi satu yang masuk tapi tak kekal. Jadi yang tak kekal tu maknanya dia punya neraka tu ataupun dia punya azab tu pun tak kekal. Sebab itu diriwayatkan daripada sebahagian ulama yang mengatakan lama-lama neraka tu akan fana. Tahu fana maknanya apa? Akan binasa. Dan dikatakan yang cakap macam ini adalah Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim. Neraka akan binasa. Wah. Dia orang pun kata tengok habislah sesat ni Ibn Taymiyah ni. Ibn Qayyim ni dah sesat. Dia ahli bid'ah ni. Bila ni bulan orang kata dia kasih. Kita semua kata syurga kekal, neraka kekal sampai bila-bila kan. Quran kata berapa banyak khalidina fiha abadan, khalidina fiha abadan. Ni dua ni kata apa? Kata tak kekal. Ini Wahabi ni. Apa jawapan kita? Kita nak tahu betul ke tak betul, kita jangan dengar hearsay. Kalau kita boleh dengar daripada mereka, kita dengar daripada mulut mereka apa diorang cakap. Kalau tak dapat, kita tengok apa yang diorang tulis. Dan kita jangan dengar-dengar orang cakap. Lagi-lagi orang yang cakap tu adalah siapa? Adalah musuh-musuh dia. Musuh-musuh ni mesti akan ada. Kalau dia orang yang besar. Orang kecil-kecil ni jarang ada musuh. Orang besar-besar ni lah yang selalu ada musuh. Dan Imam Ibn Taymiyah, Imam Ibn Qayyim, Imam mesti ada musuh kan. Jadi kalau awak lihat benda-benda ini, hati-hati. Tentang dia cakap lain, orang cakap lain. Awak tahu apa kelemahan yang mereka kenakan Ibn Taymiyah, Imam yang besar tu? Diorang kata dia ni tak hormat pada Nabi SAW. Dia ni benci Nabi SAW. Nanti tambah lagi dia ni kafir sebenarnya. Apa sahal? Sebab dia kata haram ziarah kubur Nabi Muhammad SAW. Tengok tu. Awak tahu siapa yang cakap ni? Musuh-musuh dia lah. Antaranya Ibn Hajar. Tapi bukan Ibn Hajar Al-Asqalani, Ibn Hajar Al-Makki. Ulama Mekah ni teror. Dia kata, Imam Taimiyah ni dah ada pusat lah. Apa ni tak boleh ziarah kubur Nabi? Dan sebelum dia Imam Suki, satu imam juga dalam mazhab Syafi'i. Imam Suki ni pun masyur dari kitab Tabaqat Syafi'i. Dia pun kata Imam Ibnu Taimiyah ada pusat. Dia bawa dalil itu dan itu. Jadi apa yang betul ni? Kita cek lah balik apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab ni. Kitab dia banyak. Pasal anak murid dia banyak. Anak murid dia pun ulama-ulama hadis. Kalau Ibn Qayyim awak tak nak pakai, itu Ibn Kathir ada, Zahabi ada, itu ada, macam-macam ada. Jadi kata dia dalam kitab-kitab dia semuanya, kadang-kadang dia kata kekal. Sama macam itu nak jamak. Kadang-kadang dia kata macam tawakuf, dia belum pasti lagi. Dan kadang-kadang dia kata fana. Betul, fana. Tetapi fana mana satu? Agak-agak fana mana satu? Semua neraka akan binasa ke? Neraka dah tak ada, semua akan tinggal surga ya? Ataupun neraka yang untuk orang-orang yang muwahidin, orang-orang yang beriman ni. Dia jawab kita adalah neraka yang untuk orang beriman ni lah. Yang pasal dah tak ada penghuni ni, nanti dah kena keluar kan? Maka dah lama neraka ni tak ada lah. Itu maksud dia. Dan itulah yang kita kena baik sangka dengan ulama. Dan adalah satu kesalahan untuk kita sebar-sebarkan pendapat-pendapat macam ni untuk orang ramai. Kerana orang ramai, apa sifat dia orang awam ni? Dia suka kepada benda yang ganjil-ganjil. Dia suka yang pelik-pelik. Oh, ustaz ni cakap macam ni kan? Ustaz cakap macam tu lah. Dia ada orang syok. Oh, duduk 2 jam pun tak habis. Tak ada benda, tak ada apa-apa pun. Jadi kalau orang tu amanah bertanggungjawab, jangan sebarkan benda-benda macam ini. Sebab ada aja riwayat-riwayat yang dinisbahkan kepada ulama-ulama. Misalnya Imam Malik, semua orang tahu Imam Malik. Ada orang kata, orang nisbahkan kepada beliau bahawa Imam Malik halalkan jima isteri di duburnya. Semua orang suka. Boleh ya? Boleh. Tapi betul ke tak betul? Orang cek. Salah. Begitu juga satu riwayat kepada untuk Imam Ahmad bin Hanbal, bahawa dia kata dalam satu masalah yang tak ingat sebab apa dia punya kata dia kata kan. Dan itu semua bohong. Jadi ini semua kita kena hati-hati. Sebab kadang-kadang dia betul, kadang-kadang dia salah. Kebanyakan kalinya dia salah. Sebab dia ganjil sangat. Sebab awak sendiri tak berani nak cakap awak awak berpendapat macam itu. Takkan awak nak kata imam macam itu cakap macam itu. Supaya apa? Supaya kita tak tersesat dengan kalau itu betul dengan kesilapan ulama. Dan tak benda salah, apa nak cakap ini? Baik. Jadi samalah dengan dalam masalah ini tentangnya panaknya api neraka ini, kita mungkin boleh jumpa dalam kitab-kitab roh dan sebagainya. Tapi yang benar adalah berkenaan dengan panaknya api neraka untuk orang-orang yang beriman, yang bukan ahlinya. Jadi seolah-olah di sana ada satu tabaka, satu layer untuk level untuk siapa api neraka untuk orang yang beriman. Yang ini lain daripada neraka-neraka lain. Yang inilah kata mereka akan fana. Allahu a'lam. Itulah dia orang yang tak kekal, yang bukan ahlinya. Dan ini dalam Al-Quran bahawa bagian dari neraka dapat keluar dari neraka. Ini bukan. Dalil dari Al-Quran bahawa dia tak kekal dalam api neraka. Yang ada daripada hadis. Daripada hadis. Tak apa pula yang daripada dalam Al-Quran. Kita baca dalam Al-Quran, kalau awak jumpa yang Khalidi Nafia Abadan tu semua adalah untuk siapa? Untuk penduduk ahli neraka, yang untuk darah kafir. Kemudian kalau nampak dalam ayat Al-Quran yang ada masuk neraka untuk orang yang apa ni, yang buat zalim, macam yang curi ke, yang zina dan sebagainya, yang bohong dan sebagainya, yang itu biasanya tak ada khalidina fiha abadan, ataupun tak ada ulaika ashabun nar, tak ada, mereka adalah penghuni api neraka, tak ada. Kalau ada ni dua, biasanya untuk orang kafir, semua tak ada. Kemudian kalau ya pun, itu ancaman. Itu ancaman. Dia tak ada dalam Quran yang mengatakan mereka dah masuk mereka dah keluar. Jadi itu dapat daripada mana? Daripada hadis. Kalau tak besar beriman pada hadis, nak jadi Quran ni nak cakap macam mana? Tapi bila dalam Bukhari Muslim, nanti kejap lagi kita sampai bab tahara pun semua pakai. Bila bab akidah, surat mi'raj tak nak pakai, ini tak nak pakai, syafaat tak nak pakai, itu tak nak pakai. Perawi ni lain ke sama? Perawi tu sama orang. Tak konsisten lah macam itu. Itu bukan alu sunnah wajah, alu sunnah wajah mah ikut semua sunnah. Ya? Dia nak tolak-tolak semuanya sekali, tengok macam mana awak semayang. Macam mana semayang? Macam mana nak wudu, nak apa semuanya? Sama apa dengan terawih? Ya? Jadi, kita nak habiskan yang bab mati dan hidup dalam api neraka ni. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi sebahagian manusia yang akan terkena api neraka hingga ke akhirnya, maknanya mereka adalah orang-orang yang berdosa daripada orang-orang yang beriman. Allah akan mematikan mereka dengan satu kematian setelah mereka diazab buat satu mudah, satu tempoh yang Allah kehendaki. Dan kematian ini adalah kematian yang hakikian, hakikat yang benar, sehingga tidak ada lagi, hilanglah semuanya rasa. Dan azab mereka itu menurut dosa-dosa mereka, yakni lama mereka dalam api neraka itu mengikut mereka punya dosa. Kemudian mereka akan dimatikan, kemudian mereka akan ditahan di dalam api neraka dengan tanpa rasa apa-apa tu, telah dimatikan tu, mengikut apa yang Allah telah tetapkan. Kemudian mereka akan dikeluarkan daripada api neraka, mauta, iaitu dalam keadaan mati, mayat. Jadi mereka dah azab, dah berapa lama, mereka akan dimatikan. Lepas tu tinggal kat situ, ditahan, belum keluar lagi buat berapa ketika. Lepas tu baru dikeluarkan dalam keadaan mati. Dan mereka katakan mati betul-betul dan telah menjadi arang. Dah haram, macam mana nak hidup lagi? Lepas tu mereka akan diangkat babar-babar, iaitu kumpulan-kumpulan. Sepertinya barang-barangan itu diangkat, lalu mereka dicampakkan ke dalam sungai syurga dan dituangkan ke atas mereka air kehidupan. Dan mereka akan hidup dan mereka akan tumbuh seperti tumbuhnya benih di sampahnya banjir dengan cepat. Wadahuha, dan mereka akan tumbuh dengan cepat, tetapi mereka akan lemah, dalam keadaan lemah. Mereka berwarna kuning, multawiyah, apa ni kita katakan, apa tu, tak lurus. Kemudian lama-lama mereka akan kuat, makin lama makin kuat setelah itu. Dan kemudian mereka akan pergi ke rumah-rumah mereka, yakni manzilah, kedudukan rumah mereka dalam syurga. Jadi mereka dah dalam syurga ni. Kemudian akan sempurnalah keadaan mereka. Dan inilah zahir daripada lafaz hadis ini, dan itulah maknanya. Jadi syarahnya semua ikut zahir. Jadi ini adalah yang akan berlaku, kita beriman kepadanya. Dan telah Qadiyah juga telah menghikayatkan dua pendapat. Yang pertama, mati itulah mati betul-betul. Yang kedua, mati itu laisa bimautin hakikiyin, bukan maut yang benar-benar. Tetapi apa, hilangnya rasa-rasa ihsas, yang rasa sakit semua dah tak ada. Tapi mati tak? Tidak. Dan mungkin juga maknanya adalah sakit yang mereka rasa tu dah tak rasa sakit sangat. Benar juga, tak mati ya, jadi rasa, tapi rasanya sikit saja, laju. Mungkin macam itu. Dan ini adalah kata-kata Qadi Ayat. Dan yang dipilih adalah apa yang kita dah terangkan. Jadi pendapat pertama ke pendapat kedua yang dipilih? pendapat pertama bahawa mati itu adalah mati yang benar. Ini kata Imam Nawawi. Bagaimana kita katakan qadiyah tu bawa kadang-kadang daripada macam-macam tempat, macam-macam orang. Pendapat yang kedua sebenarnya adalah pendapat orang ulama-ulama mutakallimin. Yang berkalam kita tak nak pakai. Kalau Allah kata mati, matilah eh. Buat hidup, hiduplah. Nak apa lagi? Selain daripada itu, saya tak ada, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa tambahan. Ada apa-apa soalan? Jadi apakah syafaat yang khas untuk Nabi Muhammad SAW? Syafaat khas untuk Nabi Muhammad SAW apa dia? Untuk mulakan Alkitab di padang mahsyar. Ada lagi? Itu khas dia. Itu malaikat pun boleh yang dapat diizinkan. Bagian orang beriman pun dalam hadis yang kita baca minggu lepas tu ada juga. Itu bukan syafaat. Meninggikan darajat. Itu ada yang khas untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meninggikan darajat dalam syurga. Dan dua. Ada lagi? Pintu syurga. Masuk pintu syurga. Itu dia. Itu yang ketiga. Betul tak? Kalau Nabi SAW khas, tak ada orang lain. Siapa yang akan first kali masuk syurga? Umat Muhammad SAW. Nabi SAW yang akan first masuk syurga kan? Tahu tak bila mereka dah selesai, dah masuk ke depan pintu tu, mereka tak dapat masuk. Ditahan. Sampailah Nabi SAW syafaatkan untuk mereka masuk dalam syurga. Ini dah cerita lagi apa ni, lagi depan lagi. Masuk syurga pun nak kena dapat syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Ini ada riwayat. Ada riwayat. Dah tiga eh. Ada lagi? Satu lagi kata ulama, untuk mengurangkan azab api neraka daripada seorang ahli neraka. Itu satu orang je. Siapa dia? Daripada Abu Talib. Pakcik Nabi SAW. Nabi SAW pada syafaat khas, kata dia, kalau bukan pasal aku ni, tentulah Abu Talib dah teruk-teruk kena apa ni, azab kat dalam api neraka. Kerana aku ni, dia diringankan azab ni. Jadi dia juga khas untuk Nabi Muhammad SAW. Masya-Allah. Kemudian yang keempat tadi yang sebenarnya yang apa ni, syafaat untuk keluarkan orang yang dah masuk neraka, untuk keluar masuk, keluar balik dan masuk dalam syurga. Kita katakan ada juga orang lain kan, tapi ada yang khas untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada dalam hadis untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas ni ada riwayat. Kalau yang lain semua dapat syafaat, dah keluar. Tapi orang yang paling akhir ni, kenapa dia yang terakhir tak? Yang tak apa, akhirnya Allah taklah keluarkan. Jawapannya begini, Nabi Muhammad SAW pun yang dikeluarkan dengan syafaatnya, bukan semua orang yang beriman. Bukan semua orang yang beriman. Ya, ini orang yang beriman tapi ada amal sikit. Ya, ini separuh biji apa ni, separuh biji sawi punya iman. Maknanya apa? Adalah sikit punya amalan, sikit punya ada. Lain daripada iman dia tu, dia ada lagi sikit. Tetapi Allah SWT akan syafaatkan syafaat yang paling besar. Apa dia? Yang cakap la ilaha illallah je. Itu khas untuk Allah SWT. Itu tak boleh keluarkan. Dah habis semuanya syafaat, maka kata Allah SWT dalam hadis apa? Semua malaikat yang kata syafaat, nabi-nabi yang kata syafaat, orang-orang beriman yang kata syafaat, maka tak tinggal melainkan syafaat Allah Rabbul Alamin. Maka dia pun keluarkan yang apa ni, orang-orang yang tak buat apa-apa melainkan cakap la ilaha illallah. Saya tahu. Tapi bila tu? Nampak tak? Dia yang antara terakhir yang masuk. Yang terakhir. Ah, yang terakhir. Dia kalau sampailah dia berzikir ke doa ke tersebut. Satu bukan amalan jawarih. Dia macam dalam hati dia kata dulu aku ada maafkan orang yang aniaya pada aku sikit, itu je lah dia. Anak usam yang itu ada riwayatnya. Kemudian lagi satu orang yang akhir masuk apa ni, yang keluar dari neraka tu adalah orang yang buat wasiat. Sebelum dia mati dia buat wasiat pada anak-anaknya, bila aku mati pula kau bakar aku sampai jadi abu, lepas tu kau taburkan abu aku kat tengah laut. Dia yang antara yang akhir akan keluar daripada neraka. Lepas tu Allah akan tanya dia, kenapa kau buat apa yang kau buat? Dia kata, aku takutkan kau wahai Allah. Sebab tu dia dapat juga masuk dalam surga. Jadi kalau apa ni, kita lihat kenapa ada yang masih tinggal lagi tu, itu balik kepada dia punya amalan. Dan ada yang dikeluarkan oleh syafaat-syafaat tu semuanya, yang tak tu tu tinggal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Bani Israel. Agak-agak siapa yang agak ni yang last-last masuk tu? Kata umat kita, umat Nabi SAW adalah umat paling afdal. Tak mustahil juga dia datang daripada umat lama. Takkan umat lama lah. Kemudian dalam bab-bab ini dia tak banyak takdir istihad lah. Apa pun kalau saya nak jawab pun mesti balik kepada riwayat. Dan kalau kita tengok ni, Sahih Muslim saja macam ni tak cukup nak cover semuanya riwayat. Macam-macam ada. Lepas tu kalau lihat macam tadi tu, kita akan baca satu hadis orang yang akhir keluar daripada neraka. Bila kita baca, kita ingatkan ni keluar daripada neraka. Yang ini yang betul-betul dah masuk neraka kena azab, keluar daripada neraka. Tapi sebenarnya bukan. Macam kita cek dengan riwayat-riwayat lain, dia adalah orang yang belum masuk neraka lagi, tapi dia jatuh daripada sirat. Lepas tu kan dia jatuh kan, dia akan kena semua jangan. Tapi dia bukan masuk neraka tau. Maknanya bukan asal yang masuk neraka tu. Jadi dia kan yang naik balik dia kan cross. Nah, itu dia yang last kali yang menyeberangi sirat. Tapi bila kita baca kita tak faham, kita ingatkan apa? Ini orang keluar dari neraka yang macam orang yang kena azab. Yang dah hisap kena azab ni belum. Ini bukan ahli neraka maknanya. Macam mana dia tahu, dia ketahui pasal dia lihat dengan riwayat-riwayat lain. Mencerahkan. Lepas tu makin kita tengok ni, kalau untuk saya makin kita baca ni semua makin takut lah nak jawab, nak syarah-syarahkan sembarangan. Ambil satu buku, wah sedap bila kita ambil, wah kita pun jadikan akidah kita macam itu, jangan bahaya. Jadi kita ambil akidah kita, kalau boleh kita ambil daripada imam-imam yang dipercayai, imam-imam ahli sunnah wal jamaah. Antaranya Imam Ibn Taymiyyah. Bukan apa, bukan pasal kita tak masuk kepada dia. Tapi buku dia tu tak ada orang yang sampai sekarang masih nak kata salah ke apa semua dia. Dia kitab namanya Aqidah Wasithiyah. Dia tulis itu untuk menerangkan akidah dia, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lepas tu dia kata kitab ni apa-apa hal, kalau nak tahu aku punya akidah tengok kitab ni. Yang mana kitab tu dia dah teliti betul-betul lah. Tapi kita ingat kalau dah teliti tu mesti dia dah maknanya dia dah mengapa ni meluangkan banyak masa berbulan-bulan mengapa kan untuk tulis. Sebenarnya tulis kitab tu antara waktu asal je. Kitab akidah wasithiyah sampai sekarang orang baca kat universiti, kat mana-mana sekolah semuanya masih baca kan. Jadi dekat situ dia, kita boleh yakin lah insyaAllah itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada soalan ni? Kita anginkan ya. Oh, tak.